intinya itu namanya karena sumber dari semua itu tadi adalah musalah. Demikian pula yang perlu tekankan dengan tanazul adalah catatan-catatan orang yang berbicara tentang anak dan atau ucapan-ucapan yang juga yang bersayap yang bisa mengandung persangkaan buruk terhadap anak, dan itu sangat banyak, dan itu sangat banyak, itu juga anak tanazul darinya, itu juga anak tanazul. Anak tidak perlu ungkapkan di sini siapa yang mengucapkan dan apa yang dia ucapkan, mana saksinya, itu semuanya anak lupakan. Anak lupakan, artinya maksud anak begini, kita semua loh, kita semua sama-sama memperhatikan ucapan-ucapan kita. Anak aku yang sudah salah mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu, dan juga anak harapkan kita semua juga seperti itu, menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan seperti itu. Demikian saja.